Ngene. Allahu yarham Gusdur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke sama ini orang Indonesia atau orang Afrika? Gusdur itu Presiden RI yang ke keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau mohon maaf, secara fisik matanya, mata zahirnya enggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Emang enggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo, ngawur, aku murang-muring aku ngrungu. Kowe mung ngawur, Gusdur mundur. Gusdur mundur, rasane ati bathukmu atos. Jangankan mundur, wong maju ae nuntun kok dikon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lemboro. Sakit aku. Demo ngawur ngomongnya. Beliau luar biasa. Beliau Gusdur sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua, tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesareannya Gusdur, yang ziarah ke makamnya Gusdur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3.000 jamaah. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gusdur, tiap hari tidak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus. Bendino. Lah sampean sampean iki solek wis mati, kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang gledekan. Hah? Satu saya gak kebek anakmu gorong karuan gelem orang kuburanmu ngapun nang kuburannya bapak, bapak bajingan ampun ya Ben gopo ampun temen. Makanya pantas tiap tahun dihauli. Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai Sopo, haul Kiai Sopo. Ana hole maling. Aku ceramah yang mono yamene gorong tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Ajur yo ben. Iki padahal sing maling cili-cili. Durung maling gede-gede. Eh kapan-kapan tak garap sisan maling gede-gede. Nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek endi, ngajiku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang neh ndok kene, golek kon liyane. Apa bingung. Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Mesti maling iki ketagihan ngrungokno omonganku. Aku dhewe heran kok kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusdur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat. Hebat. Zaman tak kandani. Gusdur itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gusdur kalau ibadah ke Allah biasa. Gusdur itu kalau sholat subuh cuma 2 rakaat. Kok diguyu tuh, ada yang salah dengan kata-kata saya? Lah iya, Gusdur itu kalau sholat maghrib itu cuma 3 rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Enggak sholat bareng nyaut nggih kene. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau? Apa di antara faktor penyebabnya? Hidupnya digunakan untuk khidmah, melayani umat. Melayani masyarakat sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat, sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana. Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya.

saiki julukane kota Wali. Wis pokoke apik. Muga-muga iso terus. Tambah saya. Sak piro sih akehe salahmu? Sak akeh-akeh salahmu, sak gedhe-gedhene dosamu. Lek wis oleh rahmate Allah, oleh syafaate Rasulullah, salahmu sing akeh, dosamu sing gedhe, ketutup kabeh. Lah nek wis salahmu akeh, dosamu gedhe iku ketutup kabeh, sing ketok mungkari amal apikmu. Walaupun amal apikmu cuma titik, soalnya foto kamu gak kulino nglakoni apik. Amal apiknya cuma titik, sekedar mau tersenyum ketika berjumpa dengan saudara, ketemu dulur, ketemu konco, pamer gusi, menyingkirkan duri dari tengah jalan, sedekah seteguk air, sebiji kurma, sepotong roti, amal-amal kecil itu loh. Nek amal-amal sing elek, dosa-dosa gede, kesalahan-kesalahan akeh wis ketutup kabeh, mergo sangka gedene rahmati Allah, sangka syafaate Rasulullah, yo amal-amalmu sing cilik, amal-amal apikmu sing titik, iku sing iso nuntun sampean menuju ke surga Allah. Maka jangan pernah meremehkan amal-amal yang kelihatannya kecil. Kadang-kadang di dalam amal yang kecil itu terdapat ridha Allah. Kadang-kadang amal-amal kebaikan yang kecil itu yang bisa mendatangkan rahmate Gusti Allah. Mlaku ndek tengah embong kok ana paku ana beling, buangen. Kelihatannya remeh, tapi ndek kono iku rahmate Allah, ndek kono iku ridane Gusti Allah. Sampeyan mlebu ndek masjid, wis gak ana wonge, gak ana jamaahe, kipas angin jek muter ae wur. Nah iki lantai-lantai setrum patenono cetek. Di situ rahmat Allah, di situ ridane Gusti Allah. Masuk ke toilet umum, masuk ndek WC, ning kono kok ana tinggalane wong. Mundung-mundung siramen grojok-grojok sampai bersih. Engko lek ana wong liya mlebu, cek enak. Aja malah mbok imbui. Maka malam hari ini panjenengan lungguh bersimpuh tawajuh di majelis nyemek-nyemek ini. Sorry, saya ngelempoh-ngelempoh bokongmu telus kayak mari ngompol ya. Itu perjuangan sebagai bukti cinta panjenengan kepada Rasulullah, sebagai bukti bahwa panjenengan betul-betul mengharap dapat rahmat lan ridane Gusti Allah. Wajib hukumnya kalau panjenengan menghormat Rasulullah sebagai bentuk syukur. Wajib hukume kula jenengan memuliakan dan mencintai Rasulullah. Melalui peringatan Maulid semacam ini. Nah, lek ana sing ngomong Maulid iku bid'ah, Maulid iku syirik macam-macam, ya biarkan sajalah. Ndak usah kita reken. Ya biarkan saja, orang dia ngomong juga pakai congor-congornya sendiri. Yang bikin ribet, bikin geger, bikin rame soalnya sampean ladeni. Makanya terus ribut, makanya terus rame. Ini sampean menengai calling down. Mengkulayo mandek-mandek dewe lewe sentek seterume. Kadang-kadang aneh kok. Yasinan ndak oleh, tahlilan ndak oleh. Wis gak zamane wisan. Embo. Jare nek Yasin oleh, Yasin iki surah Al-Qur'an, kathah fadilahe. Maca Yasin apik. Sing gak oleh ku tradisi yasinan, gak ono tuntunane teko Kanjeng Nabi. Jarene ngono. Tahlil ki oleh wong tahlil ku la ilaha illallah, halala yuhallilu tahlilan. Sing gak oleh ku tradisi tahlilan. Ini gak ono tuntunane teko Kanjeng Nabi jarene ngono. Aku yo mikir, nek tahlil oleh, tahlilan ndak oleh. Yasin oleh, yasinan ndak oleh. Berarti lek ngono celono oleh celono nanda oleh kato oleh kato anda oleh keploroten ngono karo kotang oleh kotang nanda oleh yuk kewer kewer yuk Udahlah, kita enggak usah ribut soal khilafiyah kayak gitu. Ngapain pakai ngeributin masalah seperti itu? Prinsipnya simpel. Tapi dulu, sekarang alhamdulillah masyarakat sudah tinggi kesadarannya. Enggak ono geger soal tarawih 20, tarawih 8, enggak ono saiki. Apa maneh soal subuh gawe kunut karo ndak kunut, biyen ribut, biyen geger. Saiki ndok gone Landung Sari, ora ono wong ribut perkara subuh kunut agak kunut. Rate ribut gak ate soal wis padha-padha gak subuhe. Apane sing kate diributno? Lho sing diwarisi mboten namung nabi setunggal, para nabi. Mulane ulama niku karaktere benten-benten, ana sing keras, ana sing kalem, ana sing alus. Jenengan mirengaken nggih? Ana ulama niku sing gayane keras. Niku marisi karaktere Nabi Musa. Nabi Musa niku keras. Badhe kholwat munajat kalih Allah tirakat 40 dina umate dipasrahke ten gene Nabi Harun. Ya Nabi Harun, kula pamit badhe munajat dhateng Allah 40 dina. Kula titip umat dhateng panjenengan. Aja nganti umat niki balik kafir. Nggih, bareng ditinggal tirakat 40 dina kundur umate kata sing kafir. Langsung jang jenggote Nabi Nuh niku dicandak cek dipasrahi umat kok dadi kaya ngene keras. Makanya aja kaget ana ulama ku sing gayane keras. Nggih? Nggih? Ditakoni yai dosbeni hukume selawatan kalih ngunekke orjen. Niki lho napa jenenge keibot. Haram. Gak oleh, selawatan kok kanggo alat musik. Ono sing keras, tapi ya ono sing halus, kalem. Terus pun yai hukumnya selawatan kali orjenan, kali keyboard. Gak apa-apa, mau karo nutuli pentil kok. Pentile orjen. Lain yang ngono ku gak diolehin, ku terus bocah-bocah malah dondang-dutan, dokoplonan, rakaro-karoan ngono kae. Malah do mendem, malah do tawuran. Ono sing ngono. Ini sesungguhnya teladan buat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah damel nabi niku dimodel macam-macam. Ono nabi sing dimodel sugih, ono nabi sing dimodel melarat. Tapi ya padha nabine. Ono nabi sing dimodel gagah, kuat, sehat, ono nabi sing dimodel ringkih, sakit-sakitan. Aman rapati merhatekno nek aku ngadek kok. Bahkan Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan hidup yang baik. Niku nggih ngoten, Kanjeng Nabi niku nate sugih banget. Kanjeng Nabi nggih nate melarat banget. Niki kangge tulodo kula sampean. Rasulullah pernah kaya raya. Manten anyar, awal-awal nikah Kanjeng Nabi niku sogeh gak karuan. Mahar nikahe, mas kawine Kanjeng Nabi ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu zaman sakmono kendaraan terbaik. Cara saiki yo sepeda montore boy. Cuma boy wis mati yo. 200 gak yo rong dealer. Nikah neng mahare mas kawine 200 ekor unta merah nek gak sugih apa ya iso. Bu. Jenengan sian dinikah bapake niku diparingi mas kawin pinten? 20.000 sak legreke. Kanjeng Nabi nggih nate fakir banget sampai badhe damel dahar. Mboten wonten ngantos Kanjeng Nabi menggadaikan baju perangnya, gadekno klambi, didamel blonjo, nggo dahar. Kita esek durung paham ya. Nabi niku wonten sing dimodel sugih sanget kados Nabi Sulaiman alaihi salam. Sugih wilayahe ambane donya. Pasukan tentarane niku mboten namung menungso mawon, gendruwo, demit, tunduk kabeh. Istananya jangan tanya. Emas permata mutu manika mutiara, inten jemerut, yo painten tapok parut. Sugih Nabi Sulaiman saking sugihe bojone niku 1000. Dikandani kok hu ki 1000 bojone. Sampeyan di bojo 1000, Pak. Ya udar kabeh. Mung bojo siji mlakumu ora pati jejeg ngono. Wonten nabi niku sing dimodel melarat kados Nabi Isa alaihi salam. Melarat, omah gak duwe, bojo gak duwe, dulur gak duwe, manggone ten guwa. Lah sing didahar nggih buah-buahan ngoten niku. Melarat, tapi yang tetap nabi. Aja kok terus mbok arani ora patek nabi ku ngono. Ukuran nabi kok ora mergo sugih melarate, tidak mengurangi derajat dan nilai kenabian. Wonten nabi sing dimodel gagah, sakti. Kados Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku yang tepak peteng. Gak ana lampu, tangane niku dilebokne sak klambi. Begitu ditarik langsung padang jinglang dadi lampu benter jrong. Murup. Ya lampu ya jrong ngono to Bu, mosok lampune murup crut. Lampu apa kuwi? Nabi Musa niku kuat. Watu gunung sing kok wedi dicongkel nganggo tangane, glodak metu sumber air. Tangane Nabi Musa iki kuat, cara saiki ya bego. Alat berat iki lho. Wonten nabi sing dimodel ringkih, sakit-sakiten kados Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakiten, tapi yang tetap nabi. Aja mbok lokno nabi kok gering. Pancen dimodel ngoten kalih Gusti Allah. Lah para ulama, para kiai niku pewarise para nabi. Mula ana modele kiai sing kados Nabi Musa alaihi salam, gagah, kuat, sakti, ngono. Ana modele kiai sing kados Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakitan, nyontekno. Kodanan yo mengi. Jak melekan jam 11 nyambekane wis ngik, ngik. Tapi yo tetep kiai, aja mbok lokno. Kiai yo menggeriken. Kualat kae. Halo. Ana kiai sing dimodel kados Nabi Isa alaihi salam, ngapunten melarat. Sarung anyar nek gak riyoyo ya ora duwe. Oleh sarung anyare dum-duman. Toko partai pisan. Nabi ya tetep kiai, aja mbok lokno, kiai kok kering. Kualat, pancen karo Gusti Allah dimodel ngono kok. Ana kiai sing model kaya Nabi Sulaiman, ya, termasuk aku bareng ngene iki. Wong donga kok disoraki. Amin ngono lho. Ngono, tapi ya bojone ora nganti 1000. Ada seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, gak berilmu. Saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya. Terlalu banyak kezaliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya." Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali, termasuk yang ngomong, jelas. Mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya senantiasa diridhai Allah. Pertanyaan diamini. Amin itu kalau doa. Ini pertanyaan kok diamini. Rupanya ayu okon. Ini seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah. Saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi. Saya yang sedikit ibadah, saya yang sedikit nilai jihadnya, Bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diridhai Allah? Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk. Simple. Istaghfir qalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu. Mintalah petuah pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa? Bagaimana hatimu menasihati? Ikuti. Pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu senantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti mengikuti keinginan diri sendiri. Yang benar harusnya kan mengikuti keinginan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesannya Rasulullah, kalau ingin jadi orang baik, hidup senantiasa diridhai Allah, tanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu. Bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik. Jemaah sekalian, pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik. Sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia demi Allah setuju dan mengatakan bahwa itu jelek. Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat, maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Lihat jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah, karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya sudah mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling ngomongin anak, nak nanti gantiin bapak ya nak. Bapak ini keluar masuk penjara udah 9 kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Tidak ada. Tidak ada. Kabur dari majikan itu baik apa jelek? Ada yang pernah? Saya ulang. Maka tadi dihimbau, orang yang kabur itu jika sadar kalau yang dilakukan itu salah dan berbahaya, maka pasti dia pesennya sama teman-temannya, kamu jangan tiru saya, jangan kabur kayak saya. Oke, saya bilang. Nah kan karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah. Pelacur. Pelanggannya pada sorak. Kalau nggak ngerti, begenggeng lo begenggeng. Itu dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti bingit. Bukan sekedar ngerti bingit. Karena pelacur itu tahu yang dilakukan salah. Maka tidak ada pelacur yang ingin anak perempuannya jadi pelacur. Tidak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, duk, besok ngerti ibunya, duk. Ibu ini pelacur sukses. Semalam ibu bisa ngandangin burung 25. Dan kamu nanti jualan krotonya harus lebih laris. Kok kroto? Ya pakan manuk. Tidak ada. Karena dia sadar yang dilakukan itu jelek. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah. Oleh karenanya, orang melakukan kejahatan itu pasti gak ingin diketahui orang lain. Pasti sembunyi-sembunyi. Sehingga gak ada koruptor mengadakan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional 65%? Nah, kami garap bersama kroni-kroni kami. Gak ada. Pencuri bilang-bilang gak ada. Mbak, semalam kehilangan HP mbak. Aku tuh yang ngambil, gak ada. Sehingga koruptor, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau gak ada orang. Kalau gak ada orang dia kaya-kaya gak butuh apa-apa. Riwa-riwi, mondar-mandir, seliwar-seliwar, kaya gak butuh apa-apa. Tapi begitu ada kesempatan, gak ada orang, kabel-kabel diembat. Padahal tuh tikus gak doyan kabel. Cobat itu kan kayak gitu tuh. Riwari-wiri-wari-wiri, ini kita kena teman lagi. Orangnya juga ikut ketawa. Gak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan. Amin, Allahumma. Okay, sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak mungkin. Maksudnya kayak gitu. Jangan heran kalau ada orang jadi imam sholat jamaah di fase-fasein takbir aja wah medeni wong penyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah riya, ujub, sum'ah. Jangan heran kalau ada orang jadi imam wah di fase-fase sampai intilidilek kelokat-lokat mencolokat. Penyakit orang melakukan amal kebaikan itu adalah pamer. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, halo, hati itu merupakan key position. Ini kerjaan luar negeri kok. Ini kayaknya dibalik ini aneh ini. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin. Malah ngingeti banser. Banser nanti 5 menit ganti. Setahu saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. Sampai presiden selesai pidato yang gak ganti-ganti. Saya tak tantang kuat-kuatan sampai aku. Halo. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu kau bersihkan. Dengan apa? Dengan berzikir, beristighfar, bersolawat. Dengan baca Al-Quran. Dengan ibadah-ibadah. Dengan amal-amal sholih. Itu untuk membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah. Cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Ini kan bahasa Indonesia. Sopo ngomong matamu dulu. Terus ngomong. Aku bahasa Indonesia kok. Matamu akan menjadi mata yang baik. Mata yang senang melihat keindahan alam ciptaan Allah, diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang senang untuk baca Al-Quran, baca buku, mutolaah kitab, mengkaji kitab. Mata yang seneng melek, dijak ngaji ini dia melek betah. Karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau mata itu tidak kena pantulan cahaya Allah, akan menjadi gelap. Sehingga matamu ya gelap. Jadi pakai baca Al-Quran yo blereng, iki maca kitab yo sepet, tidak melek ngaji ngene iki yo perih, lihat keindahan alam ciptaan Allah ngeras. Nabi lek nginjeng wong adus cepet. Maaf, ini kan lagi musim orang baca Al-Quran yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qurannya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak. Tidak cetak ya, tidak ketak ya. Tidak kelihatan, padahal itu Qur'an lebar, tulisannya gede-gede, tidak jelas. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya renik, cowili, cili. Itu yang WhatsApp, yang BBM, yang Facebook, yang Twitter, yang macam-macam itu. Kecil-kecil tulisannya, tapi jelas. Sampai udah kasih pengajian aja masih kober, chatting, masih kober, WhatsApp. Kenapa ketika pakai baca Al-Quran kok gak kelihatan pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan, karena enggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata bahasa Inggrisnya dinamakan lebih. Ngopo kula kok nyinggung kalimat thayyibah, termasuk di dalamnya adalah baca Al-Qur'an. Para jamaah podo-podo nyuwara hasilnya beda-beda. Soalnya coba tak kei gambaran ya. Klaksone sepeda motor iku unine tit. Kok telolet barangnya. Kuwi klaksonmu kuwi. Klaksonnya sepeda motor unine tit, disenggol nganggo jempol unine yo tit, dipuwenek nganggo epek-epek unine yo tit, nyauro dipenek nganggo epek-epek unine yo tit, digoco nganggo tangan unine yo tit, bahkan ajan diidak-idak nganggo sikil tok tok tok unine yo tit. Sama-sama tit itu artinya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang tit itu artinya takon. Ketemu tonggo, bedaan motor, tit, arep nyandi mbak. Tit tapi artinya arep nyandi. Kadang mangga ke, tit artinya monggo. Kadang tit artinya amit, tit, permisi. Kadang tit artinya jaruk buka ke lawang. Mulai wis kewengen, lawang tutupan, lampune peteng, sepi. Nah, klakson diunek ke, tit, aku wis mulai buka ke lawang. Malah kadang-kadang tit artinya ngilok ke, misuh. Contoh, lampu merah ten jalan raya. Ya mesti masuk lampu merah kok ada kuburan. Aku harap bantah kok. Saya di DCI. Kendaraan mandek, grek, jejer-jejer. Bareng kendaraan mandek jejer-jejer ini, rodok suwe, lampu hijau. Lah kendaraan ngarepe kok ora mlaku-mlaku. Klakson diunekke. Iki misuh iki. Tit tit tit tit. Lampune wis ijo iki lho, ora melek po matamu. Ora nang mlaku-mlaku. Titnya sama tapi artinya beda-beda. Sorry ya, saya bahasanya kasar, mohon maaf. Mungkin ada yang keri kupingnya. Saya bahasanya kasar. Panjenengan yang kepengen sing halus nggih, kapan-kapan ngaturi kiai bangsa halus nggih. Ya demit kono undangan. Napa begecil-begecil kono. Saya kasar. Saya kalau dilok kan misalnya dilok ceramah kasar banget. Mohon maaf bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Nah timbang ceramahnya halus tapi ora payu. Halus ceramah sing teko mek wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Kapan nyebari ilmu? Dan saya siap resiko kok. Andekan dianggap kasar, paling resikonya gak diundang meneh no kene. Ramasalah, golek ngon liane saya oke. Toh tidak semua yang kasar itu jelek. Gak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus neng nyilakake. Contoh, lumut ya halus. Ngeliwatono, delosor gue. Parut kasar, tapi dibutuhke kok aro ibu-ibu. Ibu ke? Kasar-kasare parut. Ora ndadekke mrucut, malah ndadekke lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut? Ora ndadekke nyaprut, malah ndadekke ngrakot. Urung kasar-kasare kancut. Nekake manuk kutut. Titnya sama. Tapi artinya bisa beda-beda. Sorry ya, sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Itu artinya iso beda-beda. Kadang-kadang tepuk tangan plok-plok-plok itu artinya manggil. Panitia mau dibutuhkan, kok aduh gue nih, plok-plok-plok, merinio, manggil. Kadang-kadang plok-plok-plok tepuk tangan, artinya ngusir. Ngusir. Nah, bocah sing dongsong nang isor gedang kuwi. Lah kok manggon no kursi empuk kuwi to? Padahal kursi empuk kuwi nggone undangan khusus. Akhirnya dikeploki karo panitia, plok plok plok, minggato kowe aja ana kursi empuk kowe. Nggonmu nang ngisor gedang dongso ngono. Ya keplok tapi artinya ngusir, paham napa mboten? Duh, sama-sama senyum, itu artinya bisa berbeda-beda. Ada senyum yang artinya seneng, ada senyum yang artinya senep. Kalau aku sih orangnya positif thinking. Kok gak percaya sih? Aku tuh ya kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Ngapain sih hidup cuma sekali kok? Hati pakai dikotorin gitu. Makanya, podo-podo ngomong, ayo ngomong sing apik. Soalnya omongan apik itu bisa nuntun menungsane dadi apik. Duh. Ngomong apik podo karo nyebar ke apik, ngomong elek podo karo nyebar ke elek. Kulo ngomong apik sepisan wae, niku rak ya podo karo nyebar ke apik. Ping pirang-pirang, niki kulo ngomong apik dirungokke wong 10.000. Kulo ngomong sepisan wae. Halo. Kulo ngomong apik sepisan wae. Dirungokke wong 10.000 niki padha karo kula nyebarke apik kaping 10.000. Sebalike kula ngomong elek sepisan wae dirungokke kuping 10.000. Ya kula padha karo nyebarke elek ping 10.000. Nggih napa mboten? Nah, maka pilihlah omongan yang baik. Sekali lagi, omongan yang baik itu bisa menuntun manusianya menuju pada kebaikan, apalagi bacaan Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semuanya tentu ingin agar anak-anak kita jadi anak yang solih, solihah. Kalau laki solih, kalau perempuan solihah. Betul? Betul? Sak elek-elek wong tua, kepingin anaknya apik. Sak nakal-nakal wong tua, kepingin duwe anak yang pinter. Sak ndablek-ndableke wong tua, kepingin duwe anak yang nurut. Sak bejat-bejate wong tua. Ngapa? Salahmu merem kok. Kepingin duweni anak sing sae. Maling ora ana kok duwe cita-cita anake dadi maling. Apa ya ana maling ngudang anake sing sik cilik, "Nak, cepet gede ya, Nak. Sok ganteni bapak ya, Nak ya. Bapak iki maling sukses, Nak. Mlebu metu penjara wis ping 19 kok, Nak." So kowe kudu iso ngrampok ya nak ya. Gak ono sak nakal-nakale wong wedok. Sundel lho. Nafsune kendel. Nah, istilahnya ya balon, sing bayar oleh kelon. Iku, iya. Jare balon. Umumnya iki oleh ngarani ya PSK, perempuan suka kelon ya. Ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Lek saiki istilahe kerene iku I love you. Jadi mari dilapi tinggal mlayu ngono. Ora ana kok kepengin anake nakal ora ana. Mosok ana? Sire wong kuwi balon mau. Terus ngomongi anak sing wadon, "Nduk, kowe sampean kudu iso luwih laris timbang emak ya, Nduk. Emak iso wengi mek iso ngandhangno manuk 12, Nduk, Nduk. Wesuk paling gak iso wengi kudu oleh selawe ya, Nduk ya." Kabeh kepingin anake apik. Lah apik kanggone anak lanang jenenge solih, nek wadon solihah. Nah istilah-istilah sing umum tentang Al-Qur'an pakai mudzakkar pakai lanang, anak solih, solihun, niku fa'il, pelakunya, amalnya namanya amal soleh, orangnya dinamakan solih. Mbah ora paham ya wis sampeyan.